Sejak kala mata hati terbuka, senja rasa ini kian membawa tubuh-tubuh layu. Sejak kala mata hati terbuka, senja rasa ini kian membawa tubuh-tubuh layu. Hadir dalam mimpi. Adakah semesta mesti hadir dalam mimpi? Adakah siapapun yang akan datangi ruang gelap ini biar terisi? Semesta mesti hadir dalam mimpi agar ia tak merasa sendiri. Adakah siapapun yang akan datangi ruang gelap ini biar terisi? Semesta mesti hadir dalam mimpi agar ia tak merasa sendiri. Senjanya lagi hati dengan mati, sesaat ia sesal lalu membaki. Imajinasinya terpana seruah, hayalannya jauh. Sejak kala mata hati terbuka, senja